بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan terhadap kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebagian daripada penjelasan Al-Imam As-Si'di rahimahullah tentang firman Allah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sampai kepada firman Allah, wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Itu pada surat Al-Baqarah 149 sampai 150. Dan pada pertemuan yang lalu telah kami baca sedikit daripada penjelasan Imam Sa'di rahimahullah bahwasanya ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban bagi setiap mukmin dan muslim untuk menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah al-Musharrafah, di dalam sholat mereka. Dan telah kami singgung pada pertemuan yang lalu tentang istiqbal al-qiblah, di antara syarat sah diterimanya sholat adalah menghadap ke arah kiblat. Dengan ayat ini dan beberapa ayat sebelumnya yang sudah kita baca, kemudian pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur orang yang salah dalam salatnya. Yang pertama kali ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setelah asbigh al-wudu, kemudian istiqbal al-qiblah, menghadap ke arah kiblat. Atas dasar inilah para imam menukilkan ijma', yaitu kesepakatan umat atas wajibnya seseorang menghadap ke arah Ka'bah di dalam sholatnya, yaitu pengecualian ketika kita berada di tempat yang jauh, cukup menghadap ke arahnya saja, tidak harus fokus pada Ainul Ka'bah, ya, karena memang sangat sulit untuk menentukan apakah betul tepat kita menghadap ke arah Ka'bah, terutama mereka yang jauh dari kota Mekkah al-Mukarramah. Ya. Maka semua para a'immah mereka sepakat bolehnya condong sedikit, ya, karena memang ajz, lemah, ya, tidak mungkin tepat di dalam menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Kecuali mazhab al-imam al-Syafi'i yang mensyaratkan harus betul-betul tepat, dan ini sangat sulit, ya, ini sangat sulit. Perkaranya kaitannya dengan arah ini adalah ijtihadiyah, yaitu kaitannya dengan ijtihad antara ajr dan ajrain, antara satu pahala dan dua pahala, yang benar mendapatkan dua, yang salah mendapatkan satu, ya. Maka sangat-sangat sulit ketika kita ingin memastikan harus, ya. Nah, jangankan dalam urusan ini, ya, syariat kita dalam keadaan darurat saja membolehkan, ya, sesuatu yang tidak boleh dalam keadaan darurat, ya. Artinya agama ini datang untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit, ya. Bainal ajr wal ajrain, antara satu dan dua pahala, ya. ala kulli hal. Adapun apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ya, tentang ayat ini, beliau menjelaskan ayat ini adalah ditujukan kepada umat ini secara umum, walaupun pada awalnya secara khusus kepada Nabi, namun setelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada firman-Nya, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dimanapun kalian berada maka khitabnya ditujukan kepada kalian, yaitu kepada hadhihi al ummah, kepada umat Islam ini, untuk menghadapkan wajah mereka ke arah Ka'bah, ya, ke arah Ka'bah. Dan inilah yang ditakid oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuannya antara lain sehingga mereka-mereka yang beriman semakin kokoh, karena telah lalu kami sampaikan ketika kejadian peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah, dan itu adalah asalnya karena kita diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim, dan Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah untuk dijadikan masabah linnas, yaitu sesuatu yang didatangi oleh manusia dan sebagai kiblat mereka, ya. Maka hal ini pun sudah diketahui oleh ahli kitab, mereka pun tahu, namun mereka tutupi dan mereka enggan kecuali hanya fokus pada Baitul Al-Maqdis, ya. Maka untuk memperkokoh keimanan ahlul iman pada saat itu dipertegas lagi oleh Allah, wa innahu lal haq, ini adalah sebuah kebenaran yang datangnya dari Rabbmu, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, setelahnya menyatakan dalam firman Allah, li alla yakun linnasi alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum, sehingga tidak ada lagi hujjah dari mereka-mereka yang terdapat penyakit di dalam hatinya, orang-orang kafir. Karena Allah sudah memastikan pada ayat sebelumnya, sayaqulu sufaha minan nas, ya, mereka orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang syafi, orang-orang zalim dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin akan menyatakan, ya, ketika Allah memindahkan kiblat ke arah Ka'bah, ya, ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan kalian memindahkan kiblat kalian yang sebelumnya kalian menghadap kepadanya, ya. Maka ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hakikatnya sebagaimana kata Allah, sufaha, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, bahkan sebagian mereka zalim, karena mereka tahu dan menutupi kebenaran itu sendiri, ya, sehingga tidak ada hujjah. Allah pertegas lagi, wa innahu lal haq, itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawhum, maka Allah pun menyatakan setelahnya, janganlah kalian takut kepada mereka. Ketika kalian tahu mereka adalah orang-orang yang zalim, ketika kalian tahu mereka adalah orang-orang yang hanya peduli terhadap maslahat pribadinya, hanya peduli dengan kaumnya, tidak memandang kepada hakikat daripada al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan bagi mereka. Artinya buat apa kita membuat mereka senang sedangkan kita menyelisih perintah Allah? Abadan. Fala takhshawhum, kata Allah, jangan pernah kalian takut kepada mereka. Kenapa? Qala li anna hujjatahum batilah, karena hujjah mereka ahlul kitab wal musyrikin batil, hujjah mereka tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal batilu kasmihi makhdhulun, batil itu sebagaimana namanya, batil, ya, dan dia hina, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makhdhulun sahibahu, dan orangnya pun juga dihinakan. Ketika diketahui manusia, dihinakan oleh manusia, dianggap rendah, dianggap remeh. Siapa mereka? Illalladzina zalamu. Mereka orang-orang yang zalim. Ayat ini barakallahu fikum, secara zahir ditujukan kepada ahlul kitab dan kaum musyrikin. Ya. Namun ayat ini dengan keumumannya, al-ibrah bi'umumil lafzi. Ibrah itu dengan umumnya lafaz. Fa min ahli al-Islam, di antara ahlul Islam, ketika mereka punya sifat yang sama dengan mereka, yaitu kesamaan dari sisi dia maksa, ya, memaksakan kehendaknya untuk mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana orang-orang Yahudi maksa kaum muslimin, harus Anda menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya. Maka sama, dia hina, dia rendah, rendah di hadapan Allah karena dia tidak mempedulikan kecuali maslahat pribadinya, dia tidak memperdulikan kecuali apa yang menguntungkan bagi diri mereka. Ya, maka mereka pun rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal batil kasmihi, sebagaimana namanya. Batil, mereka yang menuhankan hawa nafsu. Sebagaimana sering kami ingatkan, Allah Subhanahu wa taala melarang kita, wala tattabi'il hawa. Jangan pernah engkau mengikuti hawa nafsumu. Kenapa? Fayudhilluka an sabilillah. Maka yang demikian ini akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika maksa dia sesuai segala sesuatu harus dengan apa yang dia inginkan, maka yang seperti ini telah mengikuti apa? Hawa nafsunya. Mi'yar kita, ya, timbangan kita ahlul iman dan ahlul Islam adalah apa? Kitab Allah. Timbangan kita adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini mi'yar kita. Maka ketika kita faham dan kita tahu langkah kita berada di atas al-haq, apa kata Allah? Fala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka. Apapun yang mereka katakan, selama Anda berada di atas kebenaran, tipu daya apa saja yang mereka lakukan, politik apa saja yang mereka usahakan, mereka upayakan, selama diri Anda berada di atas koridor kitab Allah, berada di atas koridor sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas manhajus salaf, manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, fala takhshawhum, jangan pernah kita takut kepada mereka. Ya. Sahibul haq, mereka yang berada di atas kebenaran, pasti, ya, akan diuji dengan orang-orang yang menyelisihinya. Ini sebuah kepastian. Sebagaimana keadaan para anbiya, sebagaimana keadaan orang-orang saleh terdahulu. Dari zaman Nabi Nuh kita lihat siapa yang memusuhi mereka, umatnya. Sampai Allah binasakan kaumnya. Terus sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kami jadikan musuh pada setiap nabi, syayatin al-ins. Ya. Syayatin al-ins, syaitan dari manusia wal jin dan juga dari jin. Yuhi ba'dhum ba'dhan. Mereka saling membisiki. Zukhrufal qawli ghurura. Ini adalah kebatilan, nampak di hadapan mata. Al-batil, al-batil, di hadapan Anda. Dan kita tahu orang yang mendapatkan hidayah tahu di hadapannya adalah al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan koridor adillah, diambil dari kitab Allah dan sunnah. Namun syayatin ini tadi, ya, syayatin ini tadi dari manusia maupun dari jin menghiasi, ya. Bagaimana caranya dihiasi, ditutup kebatilan tadi seolah-olah apa? Seolah-olah itu adalah al-haq. Ya. Kebatilan zahir nampak batil. Kadzibat, dusta demi dusta. Kebohongan demi kebohongan. Ya. Politik demi politik dihiasi. dihiasi dengan al-haq, banyak macamnya ya, banyak jenisnya. Ada yang menyatakan hiasannya itu tadi adalah mengikuti bimbingan para ulama, ada yang menyatakan bahwasanya hiasannya ini tadi adalah mengikuti kebenaran walaupun itu pahit ya. Syayatinal jin wal ins, ketika kita tahu al-haq, ikutilah kebenaran ya, ikutilah kebenaran. Ala kulli hal, maka akan selalu seperti itu. Lantas bagaimana? As-sabr, as-sabr, sabar ya. Jalan keluarnya menghadapi syayatin ini tadi dari kalangan jin dan manusia, menghadapi illal ladzina zalamu, orang-orang yang zalim tadi ini, dengan apa? Dengan as-sabr, selalu mengikuti bimbingan Al-Quran dan bimbingan as-sunnah. Apa yang kita diajarkan daripada kitab Allah? Allah mengajarkan kita untuk senantiasa jujur. Maka ikutilah jalan ini. Ketika antum melihat ini ada kedustaan, ada kadzibat ya, maka saya tidak mau mengikuti kebohongan. Ketika di sana ada kezaliman, saya tidak akan mengikuti kezaliman, karena zulmu zulumat yaumul qiyamah, kelak akan menjadi sebab gelapnya yaumul qiyamah. Kezaliman akan dikembalikan kepada yang memzalimi. Ya, maka ikutilah jalannya. Fala takhshawhum, jangan pernah kalian takut kepada mereka, karena mereka yang berada di atas kebatilan adalah makhzul. Mereka hina di hadapan Allah, hina pula di hadapan ibadallah subhanahu wa ta'ala. Wahadha bikhilafi sahibul haq, tidak sebagaimana mereka yang berada di atas al-haq ya. Al-haq ketika dia mengikuti Allah, mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkahnya, maka mereka gagah. Tidak perlu mereka tampakkan, namun mereka gagah berjalan di atas muka bumi ini dengan kebenaran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yakhafuna laumata laim, mereka yang mengikuti al-haq tidak akan pernah takut orang-orang yang mencela, tidak akan pernah takut orang-orang yang menjatuhkan mereka, berusaha untuk merusak jalannya. Abadan, gagah mereka yang berjalan di atas kebenaran. Tidak sama dengan mereka yang mengikuti kebatilan, walaupun hujjah demi hujjah. Tentunya mereka Allah subhanahu wa ta'ala berikan sedikit hujjah, orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang berada di atas kebatilan, orang-orang munafik, diberikan sedikit hujjah. Untuk apa? Untuk menghiasi al-haq ini tadi seolah-olah jelek ya, untuk menyerang ahlul iman ya. Bisa kita lihat Musailamatul Kadzab membuat ayat-ayat palsu untuk mendukung kedustaannya. Begitu juga ahlul bid'ah wal ahwa setelahnya. Ma min sahibu bid'ah, tidaklah seorang yang berjalan di atas sebuah kebid'ahan, pasti di sana mereka punya hujjah, punya dalil. Ya. Namun kebanyakan mereka mengambil apa? Mutasyabihat, ayat-ayat yang butuh dikembalikan kepada yang muhkam. Ya. Pasti mereka ada, membawa ada saja dia sampaikan argumen. Tujuannya apa? Mengikuti hawa nafsu mereka. Ittiba al-hawa. Ini harus sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ya. Maka tidak demikian. Ya, patokan kita adalah dalil. Qala fa inna lil haqqi sawlatan wa 'izzan yujibu khasyah man huwa ma'ahu. Kata beliau rahimahullah, kebenaran itu punya kekuatan. Pelakunya adalah orang-orang yang mulia. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Yang mewajibkan khasyah ya. Siapa yang bersamanya? Orang-orang berada di atas al-haq, wajib dia khasyah, dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi langkahnya terbimbing. Ketika dia berada di atas al-haq, dia pun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus. Qala wa amara Allah wa amara ta'ala bi khasyatihi allati hiya aslun kulla khairin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya orang-orang yang mengikuti al-haq untuk senantiasa takut kepada Allah, yang itu adalah dasar. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, hanya mereka yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah, dari kalangan para ulama, orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu mestinya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semestinya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ilmunya barokah, ya, dia akan takut, langkahnya terbimbing dengan ilmu yang ia miliki. Allah memerintahkan ini, dia lakukan. Allah melarang ini, dia tinggalkan. Ya, tidak mudah bagi dirinya untuk berdusta, untuk berbuat hal-hal yang akan merugikan kaum muslimin, akan merugikan ahlus sunnah wal jamaah. Maka khasyah ini adalah dasar, ya, setiap kebaikan. Ya. Faman lam yakhshallah lam yankaf an ma'siyatihi. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan berhenti. Jadi percuma, ya, ketika kita mau melawan orang-orang yang tidak ada khasyah, tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mencari cara dengan cara apapun untuk menjatuhkan kita. Orang-orang yang zalim tadi, ya, orang-orang yang zalim tadi tidak akan pernah berhenti. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mereka, orang-orang yang berkiblat kepada Baitul Maqdis dari kalangan Yahudi. Ya. Maka mereka sebagaimana Allah firmankan, "Walan tardha 'ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah ridha. Ya. Tidak akan pernah ridha dengan kebenaran yang ada padamu wahai Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Hakadza ahlul dhalali wal ahwa. Begitu juga mereka, orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka tidak akan pernah ridha dengan tersebarnya kebenaran. Begitu juga orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim illal ladzina zalamu, dengan keumumannya. Yang tidak ada pada diri mereka kecuali salih li nafsi, baik untuk dirinya. Ini zalim, ini sebuah kezaliman. Ya. Dia tidak akan pernah membiarkan Anda begitu saja. Karena yang membimbing adalah syaitan. Segala sesuatu yang menyelisih al-haq, maka yang membimbing adalah siapa? Asy-syaitan. Yang terus mewahyukan, menghiasi kebaikan itu seolah-olah itu ada seolah-olah itu adalah jelek dan sebaliknya. Kejelekan seolah-olah adalah kebaikan. Walam yamtathil amrohu, dan dia tidak akan mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia tidak akan mengikuti syariat ini ketika dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita mengingatkan segenap kaum muslimin untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, khasyah adalah rasa takut yang dibarengi dengan amal. Ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan terdorong untuk berbuat, untuk qiyamul lail, untuk melakukan yang sunnah, kemudian melakukan yang wajib-wajib, dan seterusnya apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendorong itu adalah khasyah, rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada khasyah tersebut dalam hatinya, maka dia tidak akan berhenti dari perbuatannya, dari kezalimannya, dari kemaksiatannya. Qala wa kana sarful muslimin ila al-ka'bati mimma hasalat fiha fitnah kabira. Maka peristiwa perpindahan kiblat, ya, dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, kata beliau terjadi fitnah yang sangat besar. Dan ini yang mengambil faedah siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir merasa senang dengan apa? Dengan fitnah yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karenanya Islam betul-betul memperingatkan kita untuk berlindung dari fitnah, bukan malah masuk nyebur nyemplung di dalamnya. Ya. Ya. Karena apa? Ketika kaum muslimin nyemplung di dalam fitnah tersebut, yang mengambil faedah adalah orang-orang kafir. Itu loh. Hah. Kaum muslimin saling berperang satu dengan yang lainnya, saling mencela, saling mencaci satu dengan yang lainnya. Maka merekalah yang akan mengambil faedah. Terjadi di saat itu antara kaum muslimin. Bahkan kafara man kafar, kufur mereka yang kufur, kokoh mereka yang kokoh, ya. Pada saat itu asya'aha ahlul kitabi wal munafiqun, disebarkan oleh ahli kitab dan kaum munafiqun, wal musyrikun dan kaum musyrikin, ya. Jadi mereka senang ketika melihat yang seperti ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka senang, mereka menyebarkan ke seantero jagat. Qala wa aktsaru fiha minal kalami wa syubah, maka mereka pun, ya, di antara metode dan teori mereka di dalam menyebarkan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah apa? Menyebarkan perkara tersebut dan memperbanyak bahas masalah itu, ya. Ini tarikahnya mereka, orang-orang ahli kitab dan juga kaum musyrikin. Ya, maka penting, ya, kita tahu di antara fadilah daripada apa? Daripada as-sukut, ya, diam ketika muncul fitnah yang menggelegar adalah as-sukut. Oleh karenanya di sana para ulama meletakkan sekian dhawabit dan aturan bagaimana seorang muslim ketika diterpa fitnah. Ya, karena fitnah ini tidak bisa lepas. Sebagaimana di dalam hadis Hudzaifah dijelaskan bahwasanya tu'radul fitan ka'ardil hasiri udan-udan. Fitnah itu akan ditampakkan di hati manusia sebagaimana hasir, yaitu alas. Akan terus kembali kita ke alas tersebut. Kita waktu sholat di sini ada karpet, kita terus kembali ketika sholat ke karpet ini. Artinya kita akan terus menerus nampak di hadapan kita. Fitnah satu, fitnah dua, fitnah tiga dan seterusnya. Namun ayyu qalbin usyribaha, hati yang mana yang mengambilnya, bahkan masuk di dalamnya, menyelami fitnah tersebut, nuqita fihi nuqtatun sauda, maka diberikan dalam hatinya titik hitam. Ya. Namun mereka yang mengingkarinya, sebagaimana Nabi SAW jelaskan, ayyu qalbin anqaraha, hati yang mana yang mengingkarinya, maka diberikan dalam hatinya titik putih, sehingga hati terbagi menjadi dua, satu hitam satu putih. Yang hitam tadi dia aswad murbad dan mithlu safa, hitam kelam, hitam kelam murbad dan kalkuzi mujakhia, seperti tungku yang dibalik, tungku bawahnya kena api hitam kelam. Ya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, dia tidak tahu mana yang baik, tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan dia tidak mengingkari sebuah kemungkaran. Ini ketika dia sudah terjerembab pada fitnah-fitnah yang ada. Dan sebaliknya ketika dia mengingkari yang nampak terus di hadapannya, terus dia tolak, tolak tangkis kanan kiri, ya. Dia menghindar dari fitnah tersebut, maka hatinya mislu safa abyad, hatinya putih seperti batu yang putih jernih, ya. La yadhurruhu fitnah, fitnah tidak akan membuat dirinya jatuh, ya. Maka hati-hati. Oleh karenanya para ulama meletakkan dhawabit, aturan, ya, bagaimana ketika muncul fitnah. Di antaranya adalah as-sukut, ya, diam. Diam adalah jalan keluar. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan apa? menyatakan di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik. Artinya kita sadar dan tahu apa yang kita katakan, ya. Artinya jangan serampangan ketika bicara. Jangan serampangan, terkhusus ketika kita berada di dalam ranah fitnah. Hati-hati di dalam berucap. Jangan serampangan. Maka falyakul khairan, katakan yang baik. Ketika apa yang kita ucapkan kita tahu ada manfaatnya, biiznillah, sampaikan. Qulil haq walau kana murran, walaupun pahit. Ya. Au liyasmut. Namun ketika kiranya ya, ada 50-50 ini, barangkali saya ketika ucapkan ini akan menjadi lebih besar masalahnya. Yasmut, diam. Ya. Diam. Berapa banyak ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada suatu kaum karena as-sukut, karena diam. Ala kulli hal. Maka di antara bimbingan para ulama adalah tidak banyak bicara, hati-hati. Begitu juga jangan sampai terpancing. Jangan sampai terpancing walaupun manusia dasarnya ya marah ya. Dasarnya manusia murka. Namun kita berusaha jangan sampai kita terpancing dan marah. Ya. Qala, maka disebarkan oleh mereka orang-orang ahli kitab dan kaum munafikun dan kaum musyrikin, dan mereka banyak bicara. Ya, ini ciri-ciri mereka. Tong kosong nyaring bunyinya. Ini ciri-ciri mereka. Terus berucap, terus berkata. Namun hakikatnya nol, ya. Qala falihadza basathaha Allah taala wa bayyanaha akmal bayanin. Maka Allah pun jelaskan, paparkan dalam ayat ini, dan Allah jelaskan sesempurna mungkin. Wa akkadaha bi anwa'in min at-ta'kidat allati tadhammanatha hadhihi al-ayat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan sesempurna mungkin, dan Allah pertegas dengan beberapa jenis daripada penegasan yang ada pada ayat ini. Allah pertegas. Allah pertegas pada awalnya dalam ayat ini, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Satu. Begitu juga setelahnya Allah Subhanahu wa taala pertegas kembali, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum. Ini yang kedua. Dimanapun kalian berada, penegasan yang kedua. Diulangi di awal sekali, kemudian yang kedua sekali, kemudian ditambah secara umum kepada kaum muslimin. Ya, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatra. Ini penegasan. Ya, ada tiga penegasan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dipertegas lagi, innahu lal haq. Itu adalah kebenaran. Kemudian dipertegas lagi oleh Allah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini yang ketiga. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min haitsu kharajta atau wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Empat penegasan dalam ayat ini. Ya. Itu semua barakallahu fikum, sehingga mereka lebih yakin. Tidak ada keraguan di hati-hati orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha, ya, di antara penegasan tersebut, di antara penjelasan Allah, al-amr biha thalatha marratin ma'a kifayatil marratil wahidah. Di antaranya adalah Allah memerintahkan sebanyak tiga kali dalam ayat ini. Ya, memerintahkan sebanyak tiga kali di dalam ayat ini dengan hakikatnya cukup dengan satu kali perintah. Kenapa Allah tidak mencukupkan? Nah, itu tadi. Sebagai ta'kid, mempertegas tidak ada keraguan dari orang-orang yang beriman, dan sekaligus tidak ada hujjah bagi orang-orang yang zalim. Ya, tidak ada hujjah bagi mereka. Karena Allah langsung yang menyatakan, bahkan bukan sekalian, diulang tiga kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minha annal ma'hud anna al-amr imma an yakuna lirrasul fatadkhulu fihi al-ummah tab'an. Di antaranya adalah yang disebutkan di situ perintah imma untuk rasul kemudian masuk padanya umat ini tab', ya. Umat ini mengikuti rasulnya. Ya, tentunya umat ini mengikuti rasulnya. Au lil ummati umuman, atau pada umat Islam secara umum. Ya, keumuman umat Islam disebutkan dalam ayat ini. Wa fi hadhihi al-aya amara fiha ar-rasul bil khusus wa fi qawlihi fawalli wajhaka wal ummah umuman fi qawlihi fawallu wujuhakum syatra. Maka pada ayat ini Allah memerintahkan padanya kepada rasul secara khusus pada firman Allah fawalli wajhaka, kemudian kepada umat ini secara umum, ya, pada firman Allah fawallu wujuhakum syatra. Ya. Hakikatnya cukup kepada rasul, umatnya mengikuti, ya, namun ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun tahu dan faham bahwasanya ini adalah perintah Allah kepada seluruh umat ini. Qala wa minha, kemudian di antaranya annahu radda fihi jami'il ihtijajat al-batilah allati awradaha ahlul inad wa abtalaha syubhatan syubha kama taqaddam tawdihuha. Begitu juga di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada seluruh hujjah ahlul batil yang mereka lontarkan. Ahlul batil dan ahlul inad, orang-orang yang membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah membantah mereka, orang-orang yang melontarkan keraguan-keraguan di tengah-tengah hati kaum muslimin. Bagaimana kok tadinya menghadap ke arah Baitul Maqdis kemudian diminta untuk menghadap ke arah Ka'bah? Kah demikian al-haq? Al-haq itu kokoh, al-haq itu thabit. Ya. Ini yang mereka tidak faham, tidak sadar. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwasanya innahu lal-haq. Itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Artinya memberikan pelajaran kepada kita, al-ibrah adalah ittiba'id dalil. Ibrah itu yang kita ambil adalah mengikuti dalil. Ketika Allah memerintahkan kita ke arah Baitul Maqdis kita ikuti, ketika mengarahkan ke arah Ka'bah kita ikuti, atau misalnya ketika mengarahkan kepada arah yang lain ketika itu ada dalilnya maka kita ikuti. Ya. Artinya ibrah adalah mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana telah lalu dibantah oleh Allah syubhatan syubha, yaitu syubhat satu, syubhat dua, syubhat tiga, semuanya terbantahkan dengan ayat ini. Hatta kepada orang-orang yang tidak termasuk yang diinginkan dalam ayat ini. Illa alladzina zalamu tadi, orang-orang yang berbuat zalim tadi dibantah dengan ayat ini. Maka kata Allah ketika mereka zalim, fala takhshawhum, jangan pernah kalian takut kepada mereka. Ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minha annahu qata'a al-atma' min atba'ir rasul kiblat ahli al-kitab. Begitu juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memutus segala bentuk keinginan orang-orang yang mengikuti rasul untuk menghadap ke arah kiblatnya ahlul kitab. Ya. Jadi tidak ada celah bagi orang-orang kafir kemudian menyatakan buktinya, nah, orang Islam menghadap ke arah Bait al-Maqdis, berarti kebenaran ada pada agama Yahudi. Ya, maka tidak ada celah. Allah memutuskan jalannya dengan ayat ini. Ketika Allah memerintahkan untuk menghadap ke arah kiblat, kemudian dipertegas dengan sekian penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minha, kemudian diantaranya qauluhu wa innahu lalhaq min rabbika. Ini adalah al-haq yang datangnya dari Rabbmu, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa mujarrad ikhbaru sadiq al-azim kafin syafin. Walakin ma'a hadza qala wa innahu lal haqq min rabbika. Pada potongan ayat ini itu adalah kebenaran yang datangnya dari Rabbmu, maka dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala yang sadiq al-azim, yang betul-betul benar yang disampaikan, cukup sebetulnya. Namun dengan itu Allah pertegas wa innahu lal haq, itu adalah kebenaran, sehingga lebih kokoh lagi keimanan ahlul Islam, sehingga lebih gentar mereka orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab dan kaum musyrikin yang senantiasa memusuhi Nabi kita alaihi salatu wassalam dan membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minha annahu akhbara wa huwa al-alim bil khafayat anna ahlal kitabi mutaqarrirun 'indahum sihhata hadha al-amr lakinnahum yaktumuna hadhihi ash-shahadah ma'a al-'ilm. Kemudian di sini juga terdapat berita ya, bahwasanya mereka orang-orang ahlul kitab tahu kebenaran. Ini diambil dari firman Allah, Pak, li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah, sehingga tidak ada hujjah bagi mereka. Telah tersampaikan kebenaran kepada mereka. Bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang tahu sesuatu yang gaib dan yang nampak. Tidak tertutupi bagi Allah apapun yang ada di dunia ini. Ya. Sembunyi dimanapun kita, maka Allah tahu. Lari kemanapun kita, Allah tahu. Apa yang ada di dalam hati kita, Allah tahu. Sekecil apapun perkaranya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah adalah Allamul Ghuyub, Maha mengetahui hal-hal yang gaib, yang tidak nampak dan yang nampak. Maka mereka tahu kebenaran bahwasanya al-haq itu adalah kiblat Ibrahim alaihi salam, dan ini ada pada kitab suci mereka. Ya. Namun lakinnahum yaktumuna hadhihi syahadah. Mereka menutupi hakikat kebenaran ini dan persaksian ini dengan mereka mengetahui. Dari sini kita pun tahu tersesatnya ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, utamanya orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu. Jadi pantas saja ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan apa? Dengan orang-orang yang sebagaimana jelaskan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladhdallin. Mereka dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena ma'ahum ilm. Mereka punya ilmu. Ya. Tapi mereka menutupi kebenaran. Mereka menutupi al-haq. Qala walamma kana tawliyatuhu lana ila istiqbalil qiblah ni'matun 'azimah wa kana lutfuhu bihadhihi al-ummah wa rahmatuhu lam yazal yatazayad kullama syara'a lahum syari'ah fahiya ni'matun 'azimah. Maka sekarang beliau sedang mengingatkan kita. Ya, penulis Al-Imam Syi'di rahimahullah sedang mengingatkan kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita, memerintahkan kita untuk menghadap ke arah kiblat. Ini adalah nikmat yang besar, ya. Karena banyak hal tadi sehingga tidak ada hujjah lagi bagi mereka, sehingga kita secara pasti mengikuti millah Ibrahim. Karena ahlul Islam diperintahkan untuk ittiba' millah Ibrahim alaihi assalam, maka ini adalah sebuah nikmat. Ya. Maka kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini dan rahmatnya terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaratnya mereka bersyukur. Ketika mereka tidak mau bersyukur atas nikmat ini, maka akan berbalik arah menjadi azab. Nikmat ini akan berubah. Setiap Allah mensyariatkan untuk mereka sebuah syariat, itu adalah nikmat yang besar. Oleh karenanya, setiap apa yang kita lakukan, baik sholat, puasa, zakat dan seluruhnya dari syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, itu semua akan kembali kepada diri kita. Dan ini adalah nikmat. Hakikatnya ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Qala wali utimma ni'mati 'alaikum, untuk aku sempurnakan nikmatku atas kalian, kata Allah. Fa aslu ni'mah al-hidayah li dinihi. Jadi pondasi nikmat itu adalah hidayah kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit. Nah, fadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Qala walihada fa aslu ni'mati al-hidayah lidinihi. Ini pondasi daripada nikmat. Artinya nikmat yang terbesar adalah nikmat kita berada di agama, dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Mujahid rahimahullah, beliau menyatakan, ma adri ayu ni'mataini alayya a'zam, saya tidak tahu nikmat yang mana yang lebih besar bagi diriku, an hadani lil islam aw afani min al ahwa, saya diberikan hidayah berada di atas agama Islam atau diselamatkan dari hawa nafsu. Qala bi irsali rasulihi wa inzali kitabihi, dengan diutusnya rasul. Ini adalah bagian daripada hidayah, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan Alkitab. Thumma ba'da dzalika an-ni'am al-mutammimat. Kemudian sisa daripada nikmat yang lain adalah penyempurna. Ya, penyempurna di hadzal asl. Qala la tu'addu kathratan wa la tuhsar. Yang penyempurnanya itu, kata beliau, tidak bisa kita hitung, ya, karena banyaknya dan tidak terbatas. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya, karena amat sangat banyak. Mundhu ba'athallahu rasulahu ila an qaruba rahiluhu minad dunia. Semenjak diutusnya Rasul sampai mendekati perginya Rasulullah SAW dari dunia ini, waqad a'tahu Allah minal ahwali wan ni'am, maka Allah telah memberikan nikmat kepadanya dari keadaan-keadaan dan nikmat-nikmat yang banyak. Wa a'ta ummatahu ma atamma bihi ni'matahu 'alaihi wa 'alaihim, dan Allah pun telah memberikan kepada umatnya yang menjadi penyempurna bagi Rasulullah SAW dan kepada umat ini. Wa anzalallahu 'alaihi, dan Allah pun turunkan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinan. Di hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Artinya di sini Allah subhanahu wa ta'ala mempertegas bahwasanya Islam adalah sebaik-baik nikmat yang diberikan kepada manusia, karena tidak ada agama yang diridhai di sisi Allah kecuali Islam. Qala falillahil hamd ala fadlihi alladhi la nablughu lahu adda. Segala puji bagi Allah atas keutamaan yang diberikan yang kita tidak bisa untuk menghitungnya. Fadlan anil qiyami bisyukrihi. Apalagi untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang ada, dan kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang ada. Namun untuk semuanya, ya, manusia dengan keterbatasannya, maka kita senantiasa memuji Allah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala wa la'allakum tahtadun. Maka Allah mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah, ya. Setelah ini semua yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku sempurnakan nikmat kepada kalian, dan ini semua agar kalian mendapatkan hidayah, ai ta'lamuna al-haq wa ta'maluna bihi, engkau mendapat engkau mengetahui kebenaran dan mengamalkan al-haq itu. Fallahu tabaraka wa ta'ala min rahmatihi bil ibad qad yassara lahum asbab al-hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kepada hamba-hambanya, Allah mudahkan jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah. Maka jalan-jalan hidayah ini amat sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini semangat untuk mengetahui al-haq. Ini pun jalannya hidayah. Begitu juga cinta dengan kalam Allah. Begitu juga di antara sebab daripada hidayah adalah berlepas diri dari sikap sombong dan lain sebagainya. Maka Allah jadikan banyak jalan untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ghayatut taysir, yang sangat mudah sekali, ya. Mentok sudah banyak sekali jalan-jalan hidayah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qala wa nabbahahum ala suluki turukiha, dan Allah pun telah memperingatkan mereka, telah mengingatkan mereka untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Wa bayyanaha lahum atamma tabyin, dan Allah juga telah menjelaskan untuk mereka dengan sempurna. Hatta inna min jumlati dzalika annahu yuqayyad lil haqqi al mu'anidin lahu fayujadiluna fihi fayattadhihu bidzalika al haqq wa tadhhar ayatuhu wa alamuhu wa yattadhihu butlan al batil. Sampai-sampai kata Syekh rahimahullah, di antara sebab-sebab tersebut Allah jadikan bagi mereka yang mengikuti al-haq orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang mengingkari. Maka mereka pun menjadikan perdebatan-perdebatan sengit hanya karena untuk memenangkan pendapatnya. Maka dari situ semakin jelas ini adalah al-haq. Al-haq ciri-cirinya adalah mengikuti dalil. Maka semakin jelas, orang pun semakin tahu, semakin nampak ayat-ayat Allah dan tanda-tanda daripada kebatilan orang-orang yang batil. Maka dengan itu telah jelas, ya, kebatilan adalah batil, wa annahu la haqiqata lahu, dan kebatilan tersebut tidak ada hakikatnya, tidak diambil dari kitab wala sunnah. Walaula qiyamu fi muqabalatil haq, jika bukan karena mereka melakukan sesuatu yang berselisih dengan al-haq, la rubbama lam yatabayyan halahu li aktsaril khalq. Ketika mereka tidak menyelisih agama Allah, tidak menyelisih al-haq, maka tidak akan ada yang tahu. Namun ketika ahlul batil melakukan kebatilannya, ketika ahlul dhalal melakukan kesesatannya, maka dari situ manusia pun tahu bahwasanya dia berada di atas kesesatan. Wa bi dhiddiha tatabayyana al-asya', maka terkadang dengan yang bertentangan, yaitu lawannya hak adalah batil, dengan kebatilan itu seseorang lebih tahu dan faham itu adalah hak dan itu adalah batil. Falaulal lail ma'arafa fadlan nahar, jika bukan karena malam maka tidak ada yang tahu keutamaan daripada siang. Walaulal qabih ma'arafa fadlal hasan, jika bukan karena kejelekan maka tidak ada yang tahu keutamaan daripada kebaikan. Walaulal zulmah, jika bukan karena kegelapan, ma'arafa manfaatun nur, tidak ada yang tahu tentang manfaat daripada cahaya. Walaulal batil mattadhahal haq ittidahan zahiran, jika bukan karena kebatilan maka tidak akan jelas al-haq dengan sejelas-jelasnya. Falillahilhamd ala dzalik. Maka penulis rahimahullah mengakhiri syarah daripada ayat ini dengan alhamdulillah atas yang demikian, yaitu pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan tafsir daripada Al-Baqarah 143 sampai 150. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.